Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-193 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ulama mengatakan wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Mereka sangat mencintai orang-orang yang beriman dan menganggap mereka adalah saudaranya, saling membantu satu dengan yang lain. Di samping itu mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Mereka memerintahkan untuk bersabar ketika terjadi musibah, yaitu memerintahkan saudaranya untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Sebagaimana firman Allah, wa tawassaw bis-sabri, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Dan Allah SWT mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga mereka pun, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyuruh orang lain untuk bersabar. Ya, ketika mendatangi dan menziarahi orang-orang yang terkena musibah, baik musibah yang umum maupun musibah yang khusus, mereka datang dan mengatakan bersabar, ini semua adalah takdir Allah, dan insya Allah ada hikmahnya, dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka memerintahkan kepada kesabaran ketika terjadi musibah. Karena Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga Ahlus Sunnah mereka memerintahkan dengan kesabaran ketika terjadi musibah. Dan pahala orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah adalah pahala yang besar, sebagaimana firman Allah, innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa hitungan. Dan al-bala, yaitu ujian yang menimpa manusia, kalau kita bersabar maka bisa menjadi penebus dosa kita dan bisa menjadi pengangkat derajat kita di hari kiamat. Wa syukri 'inda ar-rakha, dan mereka pun memerintahkan untuk bersyukur ketika dalam keadaan lapang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan menambah kenikmatan kepada kalian. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur maka azab kalian adalah azab yang sangat pedih. Sehingga di sini Ahlus Sunnah mereka juga memerintahkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Karena nikmat ini idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri maka dia akan tetap ada, dan kalau dia dikufuri maka dia akan pergi. War ridha ba'dal qadha, dan mereka juga memerintahkan untuk ridha, yaitu setelah bimuril qadha, dengan pahitnya takdir. Karena takdir sebagaimana telah berlalu, ada yang khair, ada yang syar, ada yang baik, ada yang buruk. Takdir yang buruk mungkin seorang mendapatkan musibah di hartanya atau fisiknya misalnya, maka itu adalah ketentuan Allah yang mungkin mur, yang pahit bagi seseorang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ya'murun, mereka memerintahkan untuk ridha dengan pahitnya al-qadha, pahitnya takdir Allah SWT. Dan yang wajib adalah bersabar. Adapun derajat ridha, maka ini adalah derajat yang lebih tinggi. Mereka ridha dengan takdir Allah yang, dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam kesabaran mereka, dalam keridhaan mereka. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam musibah mereka bersabar, dan ketika mereka mendapatkan kenikmatan mereka bersyukur dan berusaha untuk ridha dengan takdir yang Allah takdirkan kepada mereka. Ada sebuah doa dari Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah engkau mentakdirkan. Bagaimana seseorang bisa mencapai derajat ridha ketika dia ta'amul dan memperhatikan bahwasanya di dalam setiap musibah pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah dihapuskan dosa seseorang, diangkat derajatnya di sisi Allah. Sehingga ketika seseorang memikirkan yang demikian, justru malah ada di dalam dirinya ridha dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Allah ingin memberikan kepada anak pahala yang besar. Allah ingin menghapus dosa anak. Tentunya ini adalah derajat yang tinggi di atas kesabaran. Kalau sabar, yang penting seseorang tidak mengucapkan ucapan yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah, dan hatinya tidak su'udhan kepada Allah SWT. Kemudian dia berusaha untuk